jauh darimu. Lebih baik kau tidur di atas pangkuanku sebelum terlena. Senandungkanlah doa, ukirlah namaku di relung hatimu. Lihatlah mentari perlahan-lahan tenggelam. Biasanya kan datang rembulan di waktu malam. Angin bertiup menyentuh dedaunan. Nampaknya mentari riang ditemani rembulan. Tuhan, lihatlah kami yang tiada. Peluklah diriku agar tak jauh darimu. Lebih baik kau tidur di atas pangkuanku sebelum terlena. Senandungkanlah doa, ukirlah namaku di relung hatimu. Lihatlah hari perlahan-lahan tenggelam. Biasanya kan datang rembulan di waktu malam.